Bukan rasa biasa kalah, musuh ada yang punya salah mengalah. Biasa yang luka, padahal suka. Lepas kau bahagia bersama dia. So palingkan rasa biasa kalah, musuh ada yang punya salah mengalah. Biasa yang luka, padahal suka. Harus miliki. Biasa simpan luka, pendam semua rasa yang sasu kena. Tapi hati gak bisa satiku pastikan patah. Karena sakit pas lihat kau jalan bersama deng dia. Cinta ni sasu rasa sa pendam tra bersuara. Tak cinta kau dalam hening kena kau segalanya. Juga karena kau purnama sempurna cantik di mata. Dan apalah daya jadi biar susah simpan semua. Rasa biasa kalah, musuh ada yang punya sah mengalah. Biasa yang luka, padahal suka. Lepas kau bahagia bersama dia. So palingkan rasa biasa kalah, musuh ada yang punya sah mengalah. Biasa yang luka, padahal suka. Lepas kau bahagia bersama dia. Sengaja saya cari alasan biar tak kentara. Mungkin malu tapi memang lidah ni bilang sa susah. Sa suka kau tapi sa tak pernah bilang sa sayang. Sampai akhirnya dia datang dan jujur kau pun hilang. Lalu luka tapi sa sadar semuanya sulambat. Kau suada yang punya malu hati bila dekat. Dan lepas kau bahagia dengannya biar sa luka. Cinta tra harus miliki dan sa pasrah harus terima. Sa biasa kalah, musuh ada yang punya sah mengalah. Biasa yang luka, padahal suka. Lepas kau bahagia bersama dia. So palingkan rasa biasa kalah, musuh ada yang punya sah mengalah. Biasa yang luka, padahal suka. Lepas kau bahagia bersama dia. So palingkan rasa biasa kalah, musuh ada yang punya sa mengalah. Biasa yang luka, padahal suka. Lepas kau bahagia bersama dia. Bersama dia.